Konsultasi Syariah. Terpaksa menabrak tembok orang lain, apakah harus ganti rugi? Pertanyaan. Jika ada kondisi, misalnya ketika latihan menyetir mobil, tiba-tiba ada anak kecil nyelonong naik sepeda, akhirnya terpaksa banting setir, lalu menabrak tembok milik orang lain. Apakah saya wajib ganti rugi? Karena jika tidak saya lakukan, bisa mengancam nyawa anak tadi. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Apa yang Anda lakukan adalah termasuk tindakan keterpaksaan. Dan orang yang terpaksa boleh melakukan hal yang dilarang. Dalam arti, dia tidak berdosa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan umatku karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, kondisi darurat membolehkan orang melanggar apa yang dilarang. Hanya saja, kaidah ini tidak berlaku mutlak. Kondisi darurat membolehkan melakukan pelanggaran, dalam arti tidak ada dosa, karena kesalahan ini dilakukan terpaksa. Namun, apakah menggugurkan hak orang lain? Ketika seseorang menghindari kondisi darurat, lalu dia merusak barang milik orang lain, apakah dia tetap wajib ganti rugi? Jawabannya, tetap wajib ganti rugi, karena kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah, kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Sehingga mereka yang menghindari keadaan darurat atau kondisi apapun yang memaksa dia melakukan pelanggaran sampai merusak milik orang lain, maka dia tetap wajib ganti rugi. Seperti orang yang naik perahu dan mau tenggelam, lalu dia membuang barang-barang milik orang lain untuk menyelamatkan dirinya, maka dia tetap wajib mengganti rugi barang itu. Demikian, Allahu A'lam.